indah mekar di taman. Semua insan memuja di balai dimanja-manja. Tak puas insan memandang, jatuh berlinang. Masa lalu takkan kembali, bunga layu tak berguna lagi. Masa lalu kan terkenang, kala bunga berkembang, diri di jadi saya kini layu dibuang. Masa lalu takkan kembali, bunga lagi. Masa lalu kan terkenang, kala bunga berkembang, diri dipuja di sayang, kini layu di